Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanuddin azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Contoh yang berikutnya yang menunjukkan keindahan Islam ialah apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian. Lakum lamul ibahah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, mubah bagi kalian, halal bagi kalian. Ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini. Ayat ini merupakan kaidah besar dalam Islam terkait dengan segala sesuatu yang bermanfaat di muka bumi ini. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah halal bagi kaum muslimin untuk memakannya, untuk meminumnya, mengkonsumsinya, mengenakannya, memakainya, kecuali yang dinyatakan keharaman dalam Islam. Nah, ini juga menunjukkan indahnya Islam. Ada sekian banyak kaidah di kalangan para ulama kita. Mereka mengatakan hukum asal makanan adalah halal, kecuali haramkan dalam Islam. Maka Islam menghalalkan semua al-ma'akil wal-mata'im at-tayyibah, menghalalkan makanan-makanan, konsumsi-konsumsi yang baik, semuanya halal. Barakallahu'alaikum. Kita mau makan apapun boleh, menikmati apapun boleh, semuanya hukumnya mubah, semuanya hukumnya halal, selama tidak diharamkan dalam Islam. Itu luas. Hukum asal yang namanya minuman adalah halal, sampai ada nas yang mengatakan keharamannya. Kita minum apapun boleh, halal, thayyib, silakan, selama tidak ada pengharaman dalam Islam. Luas. Semua yang namanya air minum. Kita mau minum madu, mau minum susu, mau minum kopi, mau minum teh air putih, dikasih sirup, dikasih apa. Selama tidak ada barang haram, maka dikatakan halal. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa kullu thayyibin nafi' faqad abahahu syari' min asnafil hububi wath-thimar waluhumil hayawanatil bahriyyati mutlaqa walhayawanatil barriyyah walam yamna' min hadza illa kullu khabithin darin ala ad-din aw al-'aql aw al-badan aw al-mal. Segala sesuatu yang thayyib, yang baik, yang manfaat, dimubahkan, dihalalkan dalam syariat. Beragam biji-bijian, ragam buah-buahan, daging-daging, hewan laut, semua yang di laut secara mutlak, ikan-ikan dan semua yang di laut secara mutlak, hewan-hewan darat, tidak dilarang kecuali semua perkara yang jelek, yang membahayakan agama, membahayakan akal, membahayakan badan, atau membahayakan harta benda. Fama abahahu fa innahu min ihsanihi subhanah wa mahasini dinih. Apa yang Allah mubahkan itu termasuk kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal, dan termasuk keindahan agama Islam. Diperbolehkan. Wa ma mana'ahu fa innahu min ihsanihi. haitsu mana'ahum mimma yadhurruhum wa min mahasini dini. Dan apapun yang dilarang dalam Islam yang Allah haramkan juga termasuk kebaikan dari Allah, sebab Allah melarang mereka dari perkara yang membahayakan mereka, sekaligus menunjukkan keindahan agama Islam. Yang membahayakan dilarang, yang memadaratkan dilarang, yang membahayakan akal dilarang, yang membahayakan badan dilarang, yang membahayakan harta benda dilarang, yang membahayakan agama dilarang. Itu keindahan Islam. Ingin umat Islam itu dapat yang baik-baik, yang mubah-mubah, yang thayyib-thayyib, jangan yang jelek-jelek, jangan yang khabith-khabith. Barakallahu fiik. Indah. Di sini di depan kita ada air putih mineral. Sampingnya lagi ada air putih memabukkan. Podo putihnya ya, Pak. Air putih mineral dihalalkan, putih memabukkan diharamkan. Dikarenakan yang putih memabukkan ini akan bisa merusak akal. Ketika Allah memubahkan air mineral, itu baik bagi mereka. Ketika Allah mengharamkan yang namanya khamr, baik bagi mereka. Dikarenakan dilarang karena membahayakan. Karena memadharatkan. Ada racun. Diapakan? Diharamkan apa diperbolehkan? Kenapa kok diharamkan? Membahayakan. Jangan makan racun. Membahayakan. Islam itu indah. Melarang semua kaum muslimin untuk memakan, mengkonsumsi, membahayakan. Masih banyak yang lain yang mubah. Itu indahnya Islam. Sehingga kita hidup di dunia itu penuh dengan kenikmatan dan keleluasaan dalam urusan-urusan duniawi. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau semuanya haram. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, yang gak boleh, yang boleh. Cuma ini 3 poin saja. Menderita. Sengsaraan di dunia ini. Yang boleh cuma air putih, beras putih, tahu putih, wis. Sengsaraan. Ya gak? Tak terbayang itu bagaimana menderitanya itu. Tapi subhanallah, Islam itu indah. Agama Islam itu indah. Bimbingannya itu indah. Bimbingannya membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, mencegah semua kemadharatan. Semuanya boleh. Selama enggak ada pengharaman dalam Islam. Baik makanan atau minuman, apapun yang kamu konsumsi, hukum asal adalah halal sampai Islam mengatakan ini haram. Kalau haram, jangan kamu makan, jangan kamu konsumsi, sebab pasti membahayakan, pasti memadharatkan. Barakallahu fiik. Juga yang nanti na'azakumullah, dalam pandangan Islam, hukum asal yang namanya muamalah-muamalah itu boleh. Selama tidak ada pengharaman dalam Islam. Jual beli, apapun bentuk jual belinya, apapun yang dijual, bagaimanapun akadnya, bagaimanapun sistemnya, bagaimanapun mode transaksinya, hukum asalnya boleh. Silakan. Selama tidak ada pengharaman dalam Islam, silakan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Itu keindahan Islam. Dari berbagai macam transaksi, yang jual beli, yang pinjam meminjam, utang piutang, persyarekat, kongsi dan segala macamnya itu. Tayyib. Itu semua hukum asal adalah mubah. Kecuali yang diharamkan dalam Islam, barakallahu fiikum. Itu luar biasa. Jadi bayangkan kalau diharamkan atas sekalian yang namanya transaksi jual beli. Haram jual beli. Menderita atau di dunia ini. Terus piye? Dalam keadaan hampir semua aktivitas umat manusia itu pada jual beli. Diharamkan, menderita. Dihalalkan, diperbolehkan semua bentuk akad jual beli, semua bentuk sistem jual beli, semua bentuk transaksi jual beli, hukum asal halal selama tidak ada pengharaman dalam Islam. Nikmat. Antum bisa berkreasi, bisa apa namanya mencari sekian banyak ma'isyah, mengais rezeki dari banyak cara. Semuanya mubah selama tidak ada perkara yang diharamkan dalam Islam. Itu juga menunjukkan kebaikan Allah Azza wa Jal dan keindahan agama Islam yang mulia ini. Belum lagi kita diizinkan, diperbolehkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang kita inginkan. Hukum asal yang namanya malabis yang dikenakan adalah halal. Semuanya boleh dari bahan apapun, warna apapun, bentuk apapun, jenis apapun. Semua yang dikenakan hukum asal boleh. Selama tidak ada nas pengharaman dalam Islam. Luar biasa. Nanti mau pakai sarung, monggo, menggunakan helm silakan, menggunakan jubah silakan, menggunakan koran suha silakan, peci silakan. Semuanya bebas. Warnanya bebas, bahannya bebas, jenisnya bebas, potongannya bebas. Selama tidak ada pengharaman dalam Islam. Luar biasa. Jadi antum dikasih kebebasan, keleluasaan yang sangat luas. Tetap dengan bimbingan Islam. Yang haram, jangan. Yang melanggar, jangan. Belum lagi Allah memberikan hukum mubah terkait dengan pembahasan pernikahan-pernikahan. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lain itu kalau muamalah. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan ikhwan, Islam itu agama yang luar biasa mulia, luar biasa agung dan sangat indah. Perkara sapi itu luar biasa. Tidak hanya membahas tentang perkara prinsip-prinsip akidah dan keimanan. Tidak hanya membahas tentang prinsip-prinsip ibadah, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, tapi mencakup semuanya sampai bab masalah makam, masalah minum, masalah berpakaian, masalah berinteraksi, masalah adab, masalah akhlak, buang hajat, semuanya dari A sampai Z. Itu semua dibimbingkan dengan bimbingan yang terbaik, hak, adil, maslahat, rahmah bagi semua orang, terutama bagi kaum muslimin. Barakallahu fiik. Hada Islam. Belum lagi barakallahu fiikum, Islam ini khonatin azakumullah adalah agama yang tidak hanya memperhatikan sisi agama pemeluknya, tetapi Islam juga memperhatikan sisi-sisi duniawiyah kaum muslimin. Ada muhim diperhatikan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Sehingga Islam itu tidak semata-mata ibadah. Tidak. Tidak semata-mata memperhatikan agama atau akhirat. Islam juga memberikan bimbingan yang sangat mulia bahkan terkait dengan keduniaannya. Islam menghasung dua-duanya. Memerintahkan kaum muslimin supaya bagus secara agama dia, bagus secara interaksinya, bagus pula secara keduniaannya. Islam mengizinkan kita semuanya untuk mengais rezeki. Maka diperintahkan, dianjurkan, dilarang keras mengemis, meminta-minta. Dilarang keras untuk bergantung pada orang lain, diminta mandiri, mencari usaha sendiri, berdiri sendiri, mencari ma'isyah, mencari rezeki. Tapi dikasih aturan main yang halal, dengan cara yang halal, nah, dengan niatan-niatan yang baik. Dua-duanya. Sehingga Islam itu mendatangkan dua kemaslahatan. Kemaslahatan agama, akhirat, juga kemaslahatan dunia. Dunianya dipilihkan yang terbaik, dunia yang halal, dari cara-cara yang halal, dipergunakan untuk perkara yang halal, tidak ada batasnya perkara yang haram, dengan niatan-niatan yang sangat mulia, untuk menafkahi anak istri, untuk investasi akhirat, bersedekah, berinfak, berzakat, dan yang lain-lainnya, menggunakannya untuk perkara-perkara ibadah kepada Allah SWT. Kita perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang masalah ini, mendatangkan dua kemaslahatan sekaligus. Di dalam surah Al-Jumu'ah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah Jum'atan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil, kalian telah dipanggil dengan suara azan untuk mengerjakan salat Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah segera Jumatan. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia. Waktunya ibadah. Waktunya itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kedepankan ibadah pada waktunya daripada sibuk dengan urusan dunia. Kala itu waktunya ibadah. Jangan sibuk dengan dunia. Itu lebih baik. Allah mengatakan setelah itu, fa idza qudiyatish shalah, ketika selesai salatnya, selesai jumatannya, Allah mengatakan fantasyiru fil ard. Silakan kamu bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, silakan kamu cari keutamaan Allah, yakni rezeki yang halal. Berjumatan, silakan cari usaha lagi. Silakan mengais rezeki lagi. Tapi ingat, di sela-sela itu wadhkurullaha katsiran. Di sela-sela kamu mencari maisyah, mencari rezekinya Allah azza wa jalla yang halal, banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Kamu pasti akan beruntung. Di situ ada perintah untuk ibadah. Ada perintah untuk mengais rezeki. Dua-duanya. Dua-duanya. Orang yang hanya semata-mata urusan ibadah saja, dengan tanpa memikirkan dunianya, tercela. Apalagi sampai bertingkat menyia-nyiakan, menelantarkan anak istrinya, tercela. Kafa bil mar'i itsman ay yudhayya man ya'ul, cukuplah orang dikatakan berdosa menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Dosa dia. Ya kan saya lagi ibadah. Kala itu bukan waktunya kamu ibadah. Kamu ibadahnya lain, ibadah mengais rezeki untuk anak kamu. Ya Allah, syukur. Kerja sana. Ya saya mau sholat, anak kamu belum makan, istri kamu belum makan, anak istri kamu belum masak, gak punya beras, gak punya apa. Syukur. Waktunya kerja. Bekerjalah dengan niatan yang baik, itu ibadah. Dipahami ya? Dalam kondisi yang seperti itu, dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tercela. Kala itu kamu mengerjakan ibadah kepada Allah sangat tercela, dikarenakan kamu telah menyia-nyiakan keluarganya kamu. Di rumah pada nangis semua itu, menangis merintih kelaparan. Kamunya masya Allah asik di masjid, baca Al-Quran, berzikir, salat sunnah, masya Allah asik. Kamu juga lapar, tapi di masjid kan banyak makanan. Kamu nyemil. Nah, anakmu, bujumu merintih kesakitan, perih, kelaparan di rumah. Ada yang tanya, kenapa kok nangis? Lapar, belum makan. Ya makan, enggak ada yang mau, enggak ada yang bisa dimakan. Loh, suamimu mana? Di masjid. Lagi ngapain? Lagi ibadah. Terus ngasih uang enggak? Enggak ngasih uang. Ngasih sarapan enggak? Ngasih sarapan. Ngasih beras enggak? Enggak ngasih beras. Ngasih apa? Ngasih howo. Allah musta'an. Bayangkan sebagian pihak, wah ini orang masya Allah, ini orang soleh ini. Lah, kala itu anda toleh, bukan soleh. Kala itu anda berdosa, dikarenakan menelantarkan anak istri. Salah dia ketika itu. Jadi mencari rezeki yang diharapkan. Dipaham ya? Sebagian pihak lagi para kelompok sibuk dengan dunia saja, dengan maisyahnya saja, dengan rezekinya saja. Sibuk dengan dunia, dunia, dunia, dunia. Lupa ibadah. Lupa zikir kepada Allah. Bahkan dilalaikan dari ibadah. Tercela. Hadza ahlu dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, kamu jangan dilalaikan oleh harta benda kamu, oleh anak kamu, dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dialah orang yang merugi. Rugi dia. Waktunya ibadah, gak mau ibadah. Ngapain? Sibuk dunia. Waktunya ibadah, gak mau ibadah. Zikir, gak mau zikir. Ngapain? Sibuk ngurusi anak. Rugi dia. Rugi dunia, rugi agama, rugi akhirat. Salah dia. Ya kan niatan saya kan untuk menafkahi anak istri. Benar. Tapi sekarang waktunya ibadah. Ibadah. Oh, sibuk dengan itu. Nah, Anda merugi di sini. Anda salah. Bagaimana yang betul? Dua-duanya. Waktunya ibadah. Ibadah. Waktunya mengais rezeki. Mengais rezeki. Dengan cara yang halal. Ini ayat sangat penting faedahnya. Ketika kamu dipanggil Jumatan, maka segera berangkat menuju ke masjid Jumatan. Waktunya apa ini? Ibadah. Wadharul baik, tinggalkan jual beli. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muazin mengumandangkan azan, kala itu tidak sah yang namanya akad jual beli. Kalau yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang berkewajiban mengerjakan Jumatan, tidak sah. Itu kata para fuqaha. Ingat ya, kalau yang melaksanakan akad tadi itu orang yang terkena kewajiban Jumatan. Tahu yang mengadakan akad yang enggak wajib Jumat, enggak ada masalah. Jadi yang jualan siapa ini? Ibu-ibu yang beli, ibu-ibu, temu sakirin, babas. Tapi kalau dia orang yang wajib Jumatan, sudah terdengar suara azan Jumat, imamnya atau khatibnya sudah berbicara, ketika itu tidak sah jual beli. Kenapa? Waktunya ibadah. Suruh ibadah. Allah mengatakan, "Dzalika khairukum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Begitu selesai ibadah, waktunya apa ini? Mengais rezeki. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru. Allah yang memerintahkan. Kalau selesai salat Jumatnya, silakan kamu bertebaran di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Dikatakan sebagai keutamaan dari Allah. Cari keutamaan Allah itu, rezeki itu. Tapi ingat, namanya seorang yang mukmin yang saleh selalu ingat kepada Allah, jangan sampai lupa. Walaupun dia sedang mengais rezeki, sedang bekerja, sedang syukur, tetap ini jangan lupa berzikir kepada Allah. Wa dzkurullaha katsiran. Perbanyak zikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan beruntung. Kalau ini prinsipnya, kamu dapat dua-duanya. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia zaid, akhirat zaid. Hamba Allah yang saleh. Saleh pada ibadahnya, saleh pada manusia. Itu Islam. Barakallahu fikum. Ya, anti dunia tidak. Baik, ambisi dunia juga tidak. Dunia dipakai untuk dinikmati dan dijadikan sebagai alat bantu untuk akhirat. Selebihnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak bekal menuju akhirat. Barakallahu fikum. Ini akan membuahkan sikap qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, akan membuahkan sikap syukur nikmat ketika dikasih nikmat, akan membuahkan sikap sabar ketika dikasih cobaan nikmatnya kurang. Karena niatan dia sangat bagus. Ahlu dunia tidak, ibadah tanpa dunia tidak, tapi ahlul ibadah dan sedikit urusan dunia. Barakallahu. Difahami insyaallah ya? Itulah Islam. Lanjut. Kalau ada ngos-ngosan. Lanjut. Lanjut. Yang berikutnya lagi. Baik. Contoh yang berikutnya lagi yang menunjukkan barakallahu fikum keindahan Islam. Ini dari apa yang kita uraikan di atas. Islam ini mengajarkan kepada kaum muslimin hubungan yang baik dengan semua pihak. Baik, dalam bermuamalah dengan sang Khalik bagus. Dalam bermuamalah dengan makhluk juga bagus. Interaksinya dengan Allah baik, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Interaksinya dengan sesama makhluk juga baik, hamba Allah yang berakhlak, yang beradab, sopan santun yang bagus, norma-norma yang baik, muamalah yang indah. Itu Islam yang diistilahkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Dia punya hablum minallah, hablum minannas. Tali yang menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jal. Hubungan dia dengan Allah sangat bagus. Juga dengan sesama. Ini juga menunjukkan keindahan Islam. Bagus dengan semua pihak. Kepada Allah, saleh. Kepada Rasulullah SAW, saleh. Kepada orang tua, berbakti. Kepada kaum muslimin yang lainnya, bagus akhlaknya, bagus muamalah. Itu yang dinamakan dalam Islam barakallahu fikum. Luar biasa. Dan sehingga Islam tidak semata-mata sekali lagi Evan fokus pada pembahasan hablum minallah. Hayr insyaallah. Tayyib, saya ulangi lagi. Dalam pandangan Islam barakallahu fikum, seseorang yang hanya fokus semata-mata hablum minallah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, giat ibadah, tetapi hablum minannasnya rusak, itu bukan muslim yang baik. Bukan muslim yang baik akhlak. Begitu pula barakallahu fikum sebaliknya. Kalau sama orang lain dengan sesama masya Allah, akhlaknya baik, adabnya bagus, muamalahnya indah, tapi ibadahnya kacau. Tidak ada hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jal. Ini lebih parah lagi keadaannya. Dia lebih mementingkan orang lain daripada Allah Azza wa Jal. Maka Islam memberikan bimbingan yang paling sempurna. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jal. Menjadi seorang muslim yang punya keimanan, yang punya akidah yang benar, ibadahnya masya Allah, taat kepada Allah, beramal soleh kepada Allah, hamba yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, cinta Rasulullah SAW, menjalankan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, dengan sesama umat manusia, akhlaknya bagus, adabnya bagus, dan itu yang diharapkan dalam Islam sempurna dari semua sisinya barakallahu. Karena kau khawatir mati lagi, ya sudah, waktunya dimanfaatkan untuk tanya jawab. Ada apa? Semoga yang disampaikan manfaat barakallahu.